Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-37 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-37 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab dengan bab soal Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman wal islam wal ihsan wa ilmi sa'ah wa bayanin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah thumma qala jaa Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum faj'ala dhalika kullahu dina. Kata beliau, bab pertanyaan Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang iman dan Islam dan ihsan serta tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril tentang masalah-masalah tersebut. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan telah datang Jibril alaihissalam mengajarkan kepada kalian agama kalian. Kemudian kata Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan semuanya itu Islam atau iman, Islam dan ihsan serta ilmu sa'ah merupakan agama. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya al-iman wal-islam wal-ihsan itu merupakan maratibuddin. Kemudian kata Imam Bukhari, wa mabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abil Qais min al-iman, dan juga apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan kabilah Abil Qais minal iman, tentang keimanan. Dan hadisnya telah kita lalui dan juga kita lalui di Kitabul Iman ini beberapa bab ke depan. Kisah Wafd Abil Qais yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengkhabarkan bahwasanya mereka tidak bisa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di Asyhurul Hurum karena mereka berasal dari kabilah Rabi'ah. Sedangkan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kabilah Mudhar, orang-orang musyrik Quraisy dan yang bersama mereka. Maka tidak bisa datang kecuali di Asyhurul Hurum. Yang mana kalau Asyhurul Hurum, orang-orang Mudhar pun meletakkan senjata-senjata mereka. Tidak melakukan perangan atau mengganggu orang lain. Kemudian mereka meminta, itu orang-orang Abdul Qais, itu Wafd Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah famur nabi amrin faslin na'muru bihim man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, sebutkan atau tunjukkan kepada kami dengan perkara yang kami sampaikan kepada orang-orang yang mengutus kami dan dengannya kami bisa masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan amurukum bi arba wa anhakum an arba. Aku memerintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang kalian dari empat perkara. Amurukum bil imani billahi wahdah. Ada perkara yang aku perintahkan kepada kalian dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahda. Kemudian Nabi berkata, Ta'lamuna mal imanu billahi wahda? Tahukah kalian apa itu al-imanu billahi wahda? Kemudian Nabi SAW menyebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa itauz zakah wa siyamu ramadhan wa antu'tu minal magnamil khumus. Nabi menyebutkan al-imanu billahi wahda adalah dua kalimat syahadat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat dan siam di bulan Ramadan serta menunaikan 1/5 dari ghanimah yang didapatkan. Dan semuanya menunjukkan bahwasanya amalan merupakan bagian dari iman dan iman merupakan ad-din. Al-iman wal Islam wal ihsan itu merupakan ad-din. Wa qali ta'ala dan kata Imam Bukhari firman Allah Subhanahu wa taala may yabda'u ghairal islami dinan fala yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Dan kelanjutannya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia kelak pada hari kiamat akan tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah akan menyebutkan hadis yang beliau isyaratkan di awal bab tersebut yang dikenal dengan hadis Jibril. Dan kita biasa menghafalnya riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dan lafaznya lebih lengkap. Dan di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadisnya semakna. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad Ahmad indak Musaddad ibn man. Raihan dibantu. Hasan Musaddad ibn Musarhad. Qala haddathana Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim Miqsam yang dikenal dengan Ismail ibn Ulayyah. Ulayyah ummu. Qala akhbarna Abu Hayyan At-Taymi huwa Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan an Abi Zur'ah wa Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas. فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوا فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله تعلم البخاري جعل ذلك كله من الإيمان. Beliau memberikan petikan seperti yang disebutkan di terjemah al-bab, di judul bab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau keluar menjumpai para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ketika beliau bersama para sahabatnya datanglah seorang laki-laki. Itu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang datang berupa seorang laki-laki. Dalam bentuk seorang laki-laki. Dan di hadis Abi Umar yang telah kita ketahui bersama disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala sifatnya syadidu bayadithiyam syadidu saudi syar la yura ali atharu safar. Laki-laki yang tersebut dalam keadaan memakai pakaian yang sangat putih, itu bersih, dan rambutnya sangat hitam sekali dan tidak terlihat tanda-tanda dia sedang dalam perjalanan, betul-betul dalam keadaan rapi dan bersih. Kemudian fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada yadayhi ala fakhidai. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menempelkan lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meletakkan kedua tangannya di pahanya. Dan hal ini sering disebutkan oleh para ulama di adab talibul ilm, adab seorang talib, seorang penuntut ilmu ketika belajar. Adanya ketika seorang menghadiri majlis ilmu menghadiri dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan bersih, rapi, kemudian duduk dengan baik di hadapan muallimnya, siap untuk mengambil ilmu dari gurunya. Kemudian ketika ia sudah duduk di hadapan Nabi Sallam, orang tersebut itu Jibril yang datang dalam rupa seorang laki-laki, ia bertanya, mal iman, bertanya kepada Nabi Sallam, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, al iman antuk minabillah. Iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa malaikatih, dan kepada para malaikatnya, wa biliqaihi, dan iman dengan perjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa rusulih, dan dengan rasulnya, wa tu'mina bil ba'ts, dan beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dan dari Umar sudah kita ketahui disebutkan juga bi kutubihi tawa kutubihi wa tu'mina bil qadar khair wa syarri, ada tambahan iman dengan kitab-kitabnya dan juga beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arkanul iman yang 6, rukun iman yang 6. Kemudian setelah dijawab tentang iman, dia bertanya kembali, mal Islam, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, al-Islam anta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimash shalah wa tuaddiyaz zakah al-mafruḍah wa tashuma ramadan. Islam adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan engkau menegakkan salat dan menunaikan zakat yang telah diwajibkan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan riwayat Umar yang kita hafal, Nabi mengatakan wa anta hujjal bait, dan untuk yang kelima menaikkan ibadah haji ke Baitullahil Haram, ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk melakukannya. Kemudian setelah dijawab tentang iman, dia bertanya kembali, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala, maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tara, dan jika engkau tidak bisa melihat tersebut, fa innahu yarak, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini orang muhsin, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat baik, itu beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak bisa seperti itu beribadah, dapat dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihat ibadahnya. Dan dengannya dia berusaha beribadah dengan disebut dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna mungkin. Dan dengannya seorang bisa beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beribadah iman seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat tentunya tidak bisa, karena kita tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Akan tapi seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak dengan keyakinan Allah melihatmu. Ini sekali lagi ibadah yang sangat agung, ibadah seorang muhsin. Kemudian setelah dijawab tentang al-ihsan, orang tersebut bertanya kembali, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alim minas-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya kita semuanya sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena kapan terjadinya kiamat termasuk mafatihul ghaib allati la ya'lamuha illallah, termasuk perkara-perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kita semuanya, aku yang ditanya dan kamu yang bertanya, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Nabi sa'akhbiruka an asharatiha, hanya saja aku akan beritahukan kepadamu tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, idza walatil amatu rabbaha. Yang pertama, jika seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Dan diartikan oleh banyak ulama rahmatullahi ajma'in bahwasanya di akhir zaman akan didapatkan banyak sabaya. Banyak sabaya. Banyaknya budak-budak hamba sahaya wanita. Kemudian yang namanya hamba sahaya wanita ketika didatang oleh tuannya dan melahirkan anak dari tuannya, maka anaknya itu menjadi merdeka, menjadi tuan untuk ibunya yang merupakan amah, itu hamba sahaya wanita. Jadi menjelang hari kiamat dikatakan akan dapat banyak sabaya, dan hingga terjadi idza walatil amatu rabbah, ketika seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Kemudian tanda yang kedua, idza tatawwala ru'atul ibil al-buhmi fil bunyan. Jika ru'atul ibil, para penggembala unta, yang mana mereka biasanya adalah orang-orang fuqara, tapi menjelang hari kiamat mereka tatawwalu fil bunyan, bertinggi-tinggian, bermegah-megahan dalam bangunan. Dan juga merupakan tanda hari kiamat, dibukakannya dunia untuk manusia. Kunuzul ard, perbendaharaan bumi dibukakan untuk manusia. Dan Nabi pun menyebutkan di antara aswati sa'ah adalah fushu tijarah, terbukanya tijarah, perniagaan, perdagangan tersebar. Itu termasuk asyratu sa'ah. Sampai orang-orang yang tadinya dari kalangan bawah, mereka berlomba-lomba dalam bangunan. Kemudian kata Nabi SAW, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Kata Abu Hurairah, termasuk lima perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi mengatakan lima perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca alaihi salatu wasalam ayat di akhir surah Luqman, innallaha indahu ilmus saah. Sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Wa yunazzilul ghaiz, dan Allah yang mengetahui kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang di rahim seorang wanita yang sedang mengandung atau kandungan hewan yang mengandung kandungannya. Dan juga wa mata dinafsum ma taksibu ghadan wa mata dinafsum bi ayyi ardin tamut, seseorang tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada hari esok dan tidak tahu di mana dia akan meninggal. Ini termasuk semuanya mafatihul ghaib allati la ya'lamuha illallah, kunci-kunci ghaib, ilmu-ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu siapapun kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, dan tidak tahu apa yang dia lakukan pada hari esok, dan juga tidak tahu kapan turunnya hujan, dan juga tidak tahu apa yang di rahim. Kemudian setelah itu laki-laki tadi adbar, pergi. Ketika laki pergi, Nabi berkata kepada para sahabatnya, ruddu, cari orang tersebut. Falam yarau syai'an, ketika dicari para sahabat tersebut, mereka tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkan laki-laki yang tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka ketika mereka tidak mendapatkannya, Nabi berkata kepada para sahabatnya, hada Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Yang tadi datang adalah Jibril alaihi salatu wasalam, malaikat Jibril, dia datang dalam rangka mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Jibril yu'allimun nasa dinahum, mengajarkan kepada manusia agama mereka, agama mereka, dalam keadaan yang menjawab pertanyaan penasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, siapa yang menjadi muallimnya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Jibril? Tentunya Jibril alaihi wasallam muallimun nasa dinahum binas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Kenapa beliau mengajarkan agamanya kepada kalian? Karena beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan Jibril itu dalam rangka mengajari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ilmu dengan cara bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwasanya seseorang yang bertanya kepada gurunya itu di antara perkara yang sangat penting diperhatikan. Seorang yang bertanya kepada gurunya harus bertanya dengan perkara yang bermanfaat. Imma bermanfaat untuk dirinya, itu dia tidak tahu maksud sebut, kemudian dia bertanya kepada gurunya, atau bermanfaat untuk yang lainnya. Dia tahu tentang hukum tersebut dan dia bertanya kepada gurunya dengan tujuan agar orang-orang yang hadir di majelis tersebut mengetahui ilmu tersebut. Maka dia dikatakan muallim juga. Jadi muallimnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jibril pun dikatakan muallim sahabat, mengajar kepada sahabat tentang ilmu tersebut, karena beliau bertanya dalam rangka memberitahukan ilmu tersebut kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Imam Bukhari, jala dalika kullahu minal iman. Nabi sallallahu menjadikan semua itu bagian dari iman. Dan dari hadis Jibril pun kita bisa mengetahui tentang hubungan al-iman wal-islam yang sering kita sebutkan. Al-iman wal-islam idha jitama'a iftaraqa, wa idha iftaraqa ijtama'a. Iman dan Islam kalau disebutkan bersama-sama seperti dalam hadis Jibril, maka iman bimana a'malul qalb, amalan-amalan hati, antum minabillahi wal yawmil akhiri, antum minabillahi wa malaikati wa kutubi rasul yawmil akhir, wa antum minabil qari khair wa syarih. Al-Islam itu amal al-zahir. Karena Nabi ketika ditanya Islam, beliau mengatakan anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tashum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ila sabila. Dan seandainya iman dan Islam disebutkan tersendiri, hanya disebutkan iman saja atau Islam saja, maka iman mencakup Islam dan Islam mencakup iman. Seperti tadi disebutkan di kisah Wafdi Abdul Qais. Kisah Wafdi Abdul Qais, yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang kita telah lalui. Nabi ketika bertanya atau berkata kepada Wafdi Abdul Qais, amurukum bil imani billahi wahda, aku perintahkan kepada kalian agar kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Kemudian kata Nabi, atadruna mal imanu billahi wahda, apa kalian tahu apa itu al imanu billahi wahda? Kemudian Nabi menyebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa itauz zakah wa tasum ramadan wa antutu minal magnami khumus. Beliau sebutkan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan zahir, dan ini tidak bertentangan karena iman disebutkan secara tersendiri, maka mencakup Islam, mencakup Islam. Begitu pula Islam mencakup iman. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan siang hari ini kita masuki bab yang ke-23 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-23 Syekh Muqbil rahimallahu taala memberikan terjemah Bayanun At-Thalibu Al-Muqtashid. Seorang penuntut ilmu Al-Muqtashid yang sederhana, mengambil ilmu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang dia butuhkan. La ghulu wala taqsir. Dan seperti disebutkan tentang al-ilmu, yang namanya ilmu dan menuntut ilmu itu merupakan perkara yang sangat besar. Karena perlu diketahui bahwasanya ilmu itu perkaranya sangat luas sekali. Dan juga menuntut ilmu itu butuh pengorbanan yang sangat besar. Sehingga datang nukil-nukil dari salafun shalih yang telah kita ketahui bersama, sahabat Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau mengatakan, atau mereka mengatakan, yang namanya talabul ilm itu minal mahdi ilal had, dari mulai di pangkuan ibu sampai meninggal terus belajar. Dan al-ilmu dengan umur tentunya tidak akan berbanding umur manusia. Al-umru qasirun wal-ilmu ghazir. Yang namanya umur manusia itu pendek, terbatas. Sedangkan yang namanya ilmu itu tidak ada batasannya. Maka dituntut dari kita untuk bisa memilih mana ilmu-ilmu yang hendaknya kita dahulukan. Sebagian penyair mengatakan, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rosa alfasana innamal ilmu kabahlin zakhirin fatah min kulli syai'in ahsana. Katanya tidak mungkin, katanya, ada seorang bisa menguasai ilmu semuanya. La walau ma rosa alfasana, tidak mungkin, walaupun dia bergelut dengan ilmu selama 1000 tahun. Innamal ilmu kabahrin zakhirin. Yang namanya ilmu itu seperti lautan, seperti samudra yang sangat luas, yang tidak mungkin bisa diambil dari semuanya. Fattakhid min kulli syai'in ahsana, maka ambil, katanya, dari ilmu itu ilmu yang terbaik, yang paling bermanfaat untuknya. Dan ini juga kita bisa melihatnya, kita bisa melihatnya betapa luasnya ilmu-ilmu yang butuh kita pelajari. Bersama itu kemampuan kita sangat jauh sekali. Maka hendaknya kita mendahulukan al-aham fal-aham, ilmu yang paling penting dan paling bermanfaat untuk kita, kemudian berikutnya dan berikutnya. Dan yang paling penting tentunya al-ilmu yang berkaitan dengan al-iman. Sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka dan nanti kita lalui dalam kitabul iman, di kitab Ajamil Sahih Al-Sayfi Sahihain, ketika mereka belajar, mereka mempelajari iman sebelum belajar yang lainnya. Ta'alamna al-iman qabla an ta'lamal Qur'an, fa ta'lamal Qur'an fazdadna bihi imana. Kata para sahabat, kami mempelajari iman sebelum belajar Al-Qur'an, kemudian kami belajar Al-Qur'an, maka dengannya bertambah keimanan. Mengambil ilmu al-aham fal-aham, dan ilmu yang paling kita butuhkan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Sa'sa'ah ibn Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-imamu Ahmad, siapa ini? Mu'id. Masmu Abi Ahmad ibn Man Ahsanta Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimallahu ta'ala. Qala haddathan Yazid ibn Harun qala akhbarna Jarir ibn Hazim qala haddathan Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan an Sa'sa ibn Muawiyah an Al-Farazdaq annahu atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ قَالَ حَسْبِي لَا أُبَالِي أَلَّا أَسْمَعَ غَيْرَهَا. Kemudian beliau menyebutkan turuk hadis ini. قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهَا Qala hadatsana Affan, qala hadatsana Jarir bin Hazim, qala sami'tu al-Hasan, qala qadima'am al-Farazdaq, sa'sa'ah al-Madinah. Lamma sami'a fama ya'mal mithqala darratin khairan yara, wa ma ya'mal mithqala darratin sharran yara. Qala hasbi, la ubali alla asma'a ghair hadha. Qala hadha hadithun sahih. Wa qad akhrajahu an-Nasa'i fi tafsir, fa qala rahimallahu ta'ala akhbarana Ibrahim bin Yunus ibn Muhammad. Qala أخبرنا أبي قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال أخبرنا صعصعه عم فرزدق قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي. Dari صعصعه بن معاوية pamannya Al-Farazdaq, beliau berkata atau mengkhabarkan bahwasanya beliau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada saat itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat famayya'mal mithqala darratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan mithqala darrah, walaupun sebesar darrah. Darrah itu semut kecil, semut merah kecil. Walaupun sebesar semut yarah, maka dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala darratin syarra yarah. Begitu pula barang siapa yang beramal amalan keburukan, berbuat dosa, walaupun mithqala dzarrah, walaupun sebesar semut yang kecil, yarah, dia akan melihat balasannya si Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'sa bin Muawiyah ketika mendengar Nabi SAW membacakan ini, beliau mengatakan hasbi hasbi, cukup bagiku, cukup bagiku ayat-ayat ini. La ubali alla asma ghairaha, aku tidak peduli untuk tidak mendengar yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya ayat ini ayat yang sangat agung dan ayatnya sangat tuathir sekali, memberikan asar yang sangat besar kepada Sa'sa bin Muawiyah paman Farazdaq. Dan tentunya seperti kita perhatikan bersama, ayat ini ayat yang benar-benar sangat agung dan harus selalu berada di benak kita. Kita harus sadar bahwa semua perbuatan kita ada perhitungannya kelak pada hari kiamat. Apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu ada perhitungannya. Maka harus berhati-hati. Kalau ada perhitungannya, maknanya immalana immalaina, imma menguntungkan kita, itu kalau amalannya amalan soleh, ucapannya ucapan baik, immalaina, kalau tidak maka akan menyebabkan kebinasaan untuk kita. Itu juga amalan dosa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula dalam ayat ini dorongan baik kita agar kita jangan sekali-kali menganggap remeh suatu amalan soleh bagaimanapun kecilnya. Karena Nabi pun mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari adab neraka walaupun dengan sebelah biji kurma. Tentunya kalau dia dari artinya mungkin bagi kita tidak berarti, tapi bisa menyebabkan seorang terjaga di adab neraka. Dan kita lalui hadis-hadis Nabi SAW, terkadang seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka dikarenakan menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan terkadang seorang diampuni dosa-dosanya dikarenakan memberikan makan kepada anaknya, seperti kisah wanita yang bawa dua anak yatim. Terkadang seorang masuk surga sampai dikarenakan beri minum kepada anjing yang sedang kehausan. Jangan sekali-kali meremehkan amalan soleh. Sebagaimana jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan dosa. Banyak perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh oleh manusia ternyata sebab kebinasaannya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.